Maulah detak jantung hatiku, hayalah di mimpi indahku. Kau warnai hidup di hari-hariku. Tak pernah terbayangkan akan seperti ini. Kau beri aku arti dalam hidup ini. Tak pernah terpikirkan akan seperti ini. Diriku bagai bintang yang bersinar. Kaulah detak jantung hatiku, hayal dari mimpi indahku. Kau warnai hidup di hari-hari. Hembuskan nafas cintamu mengalir di dalam darahku. Karena dirimu datang jantungku. Tak pernah terpikirkan akan seperti ini. Diriku bagai bintang yang bersinar. Kaulah detak jantung hatiku, hayal dari mimpi indahku. Kau warnai hidup di hari-hariku. Kau hembuskan nafas cintamu mengalir di dalam darahku. Karena dirimu detak jantung. Jantungku.